بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih kitabul fadail, kitab keutamaan-keutamaan, bab yang ke-38, kewajiban menjalankan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah syariat, tetapi tidak wajib mengikuti apa yang beliau katakan berkaitan dengan masalah dunia yang berasal dari pendapat beliau. Hadis yang pertama telah kita baca, hadis tentang Nabi sallallahu hadis Abu Talha, hadis Talha radhiyallahu taala an, bahwa beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di sebuah perkebunan, kebun kurma, dan beliau melihat orang-orang berada di puncak batang kurma, dan beliau bertanya apa yang mereka lakukan. Lalu disampaikan kepada Nabi bahwa mereka sedang melakukan talqih atau takbir, yaitu mengawinkan kurma jantan dan betina. Yaj'aluna adh-dhakara fil untha. Dan Nabi SAW mengatakan, ma adhunnu yughni dhalik syai'an. Saya melihat bahwa itu tidaklah bermanfaat. Para sahabat memahami bahwa ini adalah tuntunan, yaitu larangan dari Nabi melakukan hal tersebut, sehingga mereka tidak melakukannya. Lalu diberitakan kepada Nabi tentang hasil panen kurma setelah itu, dan disampaikan bahwa penyebabnya adalah ketika mereka meninggalkan talqih. Lalu Nabi SAW mengatakan, Fa inni innama dhanantu dhannan fala tu'akhidhuni bidhann. Sesungguhnya saya hanya berprasangka atau menduga-duga, maka jangan kalian menjadikan sebagai landasan praduga saya. Walakin idza haddatsukum anillahi syai'an fakhudhu bih. Akan tetapi bila saya menyampaikan dari Allah sesuatu, maka ambillah. Fa inni lan akdziba 'anallahi azza wa jall. Karena sesungguhnya saya sama sekali tidak akan berdusta atas Allah jalla fi'ula. Ini hadis yang pertama, bahwa Nabi tegaskan bahwa apa yang beliau sampaikan itu hanya sebatas anggapan-anggapan, ya, dugaan-dugaan, dan itu pendapat beliau, bukanlah perkara agama. Maka bila mana kalian menganggap itu adalah kesalahan, maka jangan kalian ambil, jangan kalian jadikan sebagai landasan. Sementara bila saya sampaikan sesuatu dari Allah, maka ambillah, karena saya tidak akan mungkin berdusta atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hadis yang pertama. membedakan mana yang mesti diambil dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dan mana yang tidak mesti diambil. Dan ini perbedaannya antara urusan agama dengan urusan dunia. Antara perkara agama dengan perkara dunia. Ya. Hadis yang kedua, nomor 6074, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abdullah ibn Rumi al-Yamami wa Abbas ibn Abdil Azim al-Ambari wa Ahmad ibn Ja'far al-Ma'kiri qalu haddathana an-Nadhr ibn Muhammadin قال حدثنا إكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو النجاشي قال حدثني رافع ابن خديج رضي الله عنه رافع ابن خديج صحابة النبي رضي الله عنه قال قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يأبرون النخلة يقولون يلقحون النخلة فقال ما تصنعون قالوا كنا نصنعه قال لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا فتركوه فنفضت أو فنقصت قال فذكروا ذلك له فقال إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر قال إكرمة أو نحو هذا قال المنقري قال المنقري فنفضت ولم يشك. Ini hadis Rafi' ibn Khadij. Sementara yang tadi hadis Talha, maknanya hampir sama, peristiwanya hampir sama, tentang usulan Nabi kepada para petani kurma untuk tidak melakukan talqih atau tidak melakukan takbir dalam bahasa sebagian mereka yang pekerjaannya sama, itu mengawinkan kurma. Kata Rafi' ibn Khadid, Nabi SAW sampai di Madinah, maksudnya hijrah. Wahum ya'burunan nakhla, mereka di sana di Madinah melakukan penyerbukan kurma, maksudnya mengawinkan kurma. Dalam bahasa mereka, dalam bahasa yang lain namanya yulakihun an-nakhla. Takbir dengan talqih sama, ya, sinonim. Dua kata yang maknanya sama. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma tasnaun?" Apa yang sedang kalian lakukan itu? Kata Nabi bertanya kepada mereka, "Qalu kunna nasna'uhu." Kata mereka menjawab, "Kami semenjak lama melakukan ini." Ya, semenjak lama mengerjakan ini. Qal, kata Nabi, la'allakum law lam taf'alu kana khairan. Ya. Kemungkinan bila kalian tidak lakukan, mungkin lebih baik. Lebih mudah, tidak menyusahkan, hasilnya bisa jadi lebih baik. Kata Nabi mengusulkan, fatarakuh. Ya. Fatarakuhu, maka mereka pun meninggalkannya. Maksudnya tidak mengerjakan lagi. Fanafadat au fanaqasat. Di sini ada keraguan. Ya. Pada perawi, yang pertama dia mengatakan fanafadat, yang kedua mengatakan fanaqasat. Kalau fanafadat, yang kemarin kita katakan, dia berbuah, tetapi buahnya buah jatuh. Buah jatuh dan keras. Dia melewati masa-masa seperti buah-buah yang biasa. Nanti dia muda, kemudian dia agak matang, kemudian matangnya tidak matang seperti kurma biasa, dia matangnya mengeras, nanti dia jatuh. Ya. Dalam riwayat yang lain atau ada ungkapan yang lain yaitu fana qasad, hurufnya kalau tanpa titik sama, bentuk gigi-giginya tanpa titik sama. Fana qasad, fana fadad dengan fana qasad, sebelum ditemukan dibuat titik, maka bentuk hurufnya sama, gigi-giginya sama. Fana qasad dengan fana fadad, buang saja titiknya, nanti rumahnya sama. Fa-nya sama, nun-nya sama, fa yang kedua sama, dot atau sot-nya sama, ta-nya sama, kalau tidak ada titik. Hanya gambar saja. Jadi bisa jadi ini penyebab keraguan perawi antara fana fadat dengan fana qasad, yang sebenarnya intinya sama. Kejadiannya yang dihasilkan ketika tidak ditalqih, tidak diserbukkan, tidak dikawinkan, kedua-duanya terjadi. Panen, hasil panennya tidak akan banyak, kemudian kualitas buahnya juga seperti tadi. Ya. Fana fadat dengan fana qasad. Kalau nafadat, kualitasnya, buahnya mengeras. Sementara fana qasad, hasilnya tidak seberapa. Ya, tidak seberapa. Ini perkataan dari Rafi' bin Khadij. Qal fa dzakaru dzalika lah. Ketika hasil panen seperti tadi, maka mereka mengabarkannya kepada Nabi. Faqal, kata Nabi SAW, innama ana basyarun, sesungguhnya saya ini hanya manusia. Ya. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bih. Bila mana saya menyuruh kalian tentang sesuatu yang dia adalah perkara agama, ambillah. Ya. Yang dia adalah perkara agama, ambillah. Bila saya menyuruh kalian tentang untuk sesuatu dan dia perkara agama, fakhudhu bihi, ambillah. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin, dan apabila saya menyuruh kalian tentang sesuatu yang merupakan praduga atau perkiraan atau pendapat semata, fa innama ana basyar, sesungguhnya saya hanya seorang manusia, bisa jadi pendapat saya keliru. Ya, bisa jadi pendapat saya keliru, maka kalau kalian menganggap itu tidaklah sesuai, jangan diambil. Ya. Jadi permasalahannya yang ada dalam peristiwa ini adalah memahami bahwa perintah atau larangan Nabi itu adalah urusan agama, tentang tidak melakukan penyerbukan lagi atau pengawinan lagi. Jadi mereka menganggap itu perintah agama sehingga mereka tinggalkan. Walaupun mereka tahu pasti bila mana tidak dilakukan, hasilnya seperti itu. Ya. Tetapi karena mereka memahami bahwa yang diperintah oleh Nabi, atau yang diperintah maksudnya jangan lakukan, mereka meninggalkannya, atau larangan lebih baik kalian tinggalkan ini, mereka memahami itu larangan dalam agama, mereka taati. Hasilnya mereka tahu pasti akan seperti yang diceritakan oleh Rafi' bin Khadij. Akhirnya Nabi SAW jelaskan kepada mereka, ya, bahwa bila mana saya memerintahkan dan itu urusan agama, itu yang wajib kalian taati. Tetapi bila mana saya perintahkan dan itu urusan dunia dan tahu dan itu adalah pendapat saya saja, maka saya ini manusia. Bisa jadi keliru, bisa jadi benar. Ya. Ini penjelasan dari Nabi SAW. Kemudian setelah itu berkata Ikrimah, salah seorang perawi, au nahwa hadza, atau seumpama ini ungkapan Nabi. Qala al-manqiri fanafadat wa lam yashukka. Ya. Al-manqiri, salah seorang perawi, dia tidaklah meragukan bahwa lafaznya fanafadat bukan fanaqasat. Ya. Tanpa keraguan, fanafadat, maka hasil atau kualitas kurmanya tidak bisa dimakan. Karena kalau keras tidak bisa dimakan. Ya. Ini yang seperti yang kita ceritakan kemarin, dia jatuh kemudian jadi sampah dia. Ya. Tidak dimanfaatkan. Kalau beda dengan kerasnya kurma yang memang sudah diserbukkan, sudah dikawinkan. Dia ada yang keras, tapi kerasnya keras manis. Kalau ini keras batu. Ya. Kalau yang tadi keras manis, tinggal direndam, ya. Nanti dia akan merekah, kemudian dia lunak. Kalau yang tanpa ditalkih ini, seperti kurma-kurma yang ada di pinggir-pinggir jalan, kurma-kurma yang digunakan untuk pelindung saja, atau kurma yang tumbuh, seperti di negeri-negeri kita tumbuh dia, dan buahnya tidak seberapa, dan dimanfaatkan ketika mudanya saja. Ketika masih hijau bisa dimanfaatkan, dia lembut, lunak. Ya, tetapi kalau sudah matang, keras dia. Dan dia jatuh, tidak seperti kurma yang dikawinkan itu, dia tidak jatuh dia. Ya. Dia tinggal nanti kapan dijatuhkan, ketika dipanen. Ya, ketika dipanen. Nah, ini perbedaannya, dan Nabi SAW kembali menekankan bahwa yang mesti kalian ikuti saya itu dalam urusan agama. Adapun dalam urusan ijtihad duniawi, perkara-perkara dunia, dan saya tentu sebagai manusia juga ada pandangan saya. Semua bisa memahami dalam membangun bangunan, semua orang bisa membuat ide-ide, menyampaikan ide, tapi kan yang dipakai pakar-pakarnya, orang-orang yang berkecimpung di bangunan. Dalam dunia yang lain-lainnya, semua kita bisa memberikan pendapat. Ya. Seperti itu pula lah Nabi SAW, walaupun dia bukan seorang petani, karena dia di negerinya tidak ada pertanian. Di Mekah tidak ada pertanian. Yang ada di Madinah. Melihat kesulitan melakukan penyerbukan atau pengawinan itu, Nabi SAW anggap ini kayaknya tidak bermanfaat. Nah, coba kalian tinggalkan. Para sahabat memahami itu urusan agama. Kenapa mereka menganggap itu urusan agama? Karena mereka tahu bahwa kalau tidak dilakukan pasti hasilnya tidak akan mungkin memadai. Dan bahkan hasilnya akan rusak. Tahu mereka. Tetapi karena kepatuhan terhadap perintah agama, mereka tinggalkan. Kalau mereka tahu itu adalah hanya ijtihad Nabi, mereka tidak akan mungkin menerima begitu saja. Ya. Persis dengan ungkapan salah seorang sahabat di Perang Badar. Ya. Nabi SAW mulai mengatur strategi perang, memposisikan di mana pasukan-pasukannya, dan ketika itu dia berada di belakang sumur Badar, jauh. Jadi sumur Badar di depan dan musuh di depan itu lagi, mereka di belakangnya. Berkata Al-Mundhir bin Hubab atau Al-Hubab Al-Mundhir, ya saya lupa namanya, dia bertanya, ya Rasulullah, apakah ini adalah keputusan Allah, adalah ketetapan agama bahwa kita harus berada di sini, atau ijtihad yang kamu lakukan? Kata Nabi SAW, ini ijtihad saya. Nah, kalau itu ijtihad, maka baiknya kita menguasai sumur. Sumur di sana. Banyak lubang-lubang sumur di sana, karena ini tempat beristirahatnya musafir. Karena dia lembah. Di sekitarnya dikeliling oleh gunung. Ya. Dan itu ada sumur karena memang tempat rest area. Kalau sekarang rest area, tempat para musafir beristirahat di sana, memasang tendanya, karena persediaan air ada di situ, dan dia hamparan, kemudian aman karena dikelilingi oleh gunung. Ya. Kata beliau, bagusnya sumur-sumur yang banyak ini kebanyakannya kita timbun dan kita kuasai satu saja. Kita jadikan sebagai tempat sumur untuk persediaan minum kita. Dan yang lainnya tidak didapatkan oleh musuh, karena kita sudah timbun semua. Ini strategi perang. Ya. Akhirnya Nabi SAW mengambil pendapat beliau. Dan ternyata besar pengaruhnya kepada kekalahan orang Quraisy, karena mereka tidak punya persediaan yang banyak air, dan mereka tidak bisa menguasai, tidak mampu untuk datang kepada air-air yang sumur-sumur yang lain, karena memang sudah ditimbun oleh Nabi SAW yang dikuasai satu, dan itu yang mereka ambil. Akhirnya mereka kewalahan dari sisi ini. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat pada umumnya memahami yang muncul dari Nabi itu semuanya tuntunan. Walaupun mereka tetap berusaha untuk mengikuti tuntunan agama ataupun hanya perkara dunia, mereka tetap ikuti. Tetapi bila mana untuk kemaslahatan umum, seperti yang dalam peperangan ini, beliau ini bertanya, sementara para petani, namanya kan para petani. Ya. Petani yang mungkin mereka lebih banyak berada di ladang mereka, di kebun mereka, keberadaan mereka di majelis-majelis Nabi tidaklah seberapa. Akhirnya mereka memahami itu tuntunan agama dan mereka tidak lakukan. Meskipun mereka tahu pasti bila mana tidak lakukan hasil pertanian tidak akan ada. Karena mereka memahami itu agama. Setelah kejadiannya atau setelah kenyataan sudah ada di hadapan mata, barulah mereka mengeluhkan kepada Nabi SAW. Mereka sampaikan, ya Rasulullah, inilah hasil panen setelah mengikuti apa yang kamu anjurkan. Lalu Nabi SAW bedakan, berikan pembelajaran. Jika saya menyuruh kalian dalam urusan agama, beribadah kepada Allah, itu wajib kalian taati. Adapun dalam urusan seperti ini, saya berijtihad. Ya. Apalagi saya bukan seorang petani. Nah, ini yang harus kita pisah-pisahkan. Dan orang yang, ini mungkin juga sebagai bahan bagi kita, orang yang mengeyel ketika diingatkan tentang perkara-perkara bid'ah, ya, bahwa penambahan-penambahan yang dilakukan dalam perkara ibadah itu adalah perbuatan mengada-ada atas nama agama, lalu mereka mengatakan, kalau ini adalah bid'ah, berarti mereka yang mereka pakai itu bid'ah, pengeras suara bid'ah. Nah, sekarang lagi ada ketika mereka ceramah memakai kamera, ini itu bid'ah. Bentuk masjid yang sekarang itu bid'ah. Kalau begitu campakkan mobil, campakkan kendaraan roda dua, itu kan semuanya bid'ah. Nah, jadi mereka, nah ini sama dengan apa yang diduga oleh petani-petani tadi, ya, menganggap bahwa semua yang disampaikan oleh Nabi itu adalah perkara agama. Sementara perkara yang diancam oleh Nabi dalam urusan bid'ah adalah urusan agama. Ya, man ahdatha fi amrina. Garis bawahi fi amrina ini. Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan ini, kami. Urusan kami maksudnya urusan yang dibawa oleh Nabi itu agama. Ya. Yang bukan dari urusannya. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Yang bukan darinya, maka ditolak oleh Allah. Allah tidak menerima sebanyak apapun ibadahnya, sekhusyuk apapun dia melakukannya, Allah tidak akan menerima. Ya. Dengan lebih umum lagi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, walaupun bukan dia yang membuatnya, bukan dia yang mencetusnya, bukan dia yang merumuskan, dia hanya mengikuti yang lama-lama, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan, wah itu kalau berarti pesawat bid'ah, ya. Mobil bid'ah, dan semuanya dikatakan bid'ah. Ini keliru dalam memahami konteks ini. Dan ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW, bahwa dalam urusan agama taati, dalam urusan dunia, walaupun saya berpendapat, itu hanya pendapat seorang manusia. Nah, ini yang perlu sekali untuk kita cermati melalui hadis ini. Kemudian berikutnya, hadis terakhir di bawah bab ini, nomor 6075. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Amrun An-Naqid kilahuma anil Aswad bin Amir qala Abu Bakr qala haddatsana Aswad bin Amir qala haddatsana Hammad bin Salamah an Hisham bin Urwah an Abihi an Aisyah radhiyallahu anha, ya, wa an Thabit an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yulaqihuna faqala law lam taf'alu la saluha qala fa kharaja shisan. Ini yang kemarin kita ingatkan, fa kharaja shisan. Ini kalau dalam tajwidnya payah, ya, karena makhraj shin dengan sad, pendekatan. Fakharaja shison, ya. Fakharaja shison. Famarra bihim faqala ma linakhlikum? Qala ma linakhlikum? Qalu qulta kadza wa kadza. Qala, ini yang masyhur ya perkataan Nabi, antum a'lamu bi amri dunyakum. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Hadis ini seperti biasa kita memberikannya dua nomor. Kenapa? Karena dia diriwayatkan dari dua orang sahabat. Yang pertama Aisyah radhiyallahu anha dari satu jalurnya, kemudian jalur yang kedua ya diriwayatkan dari Thabit ibnu Aslam al-Bunani dari Anas bin Malik. Ya, jadi dua sahabat yang meriwayatkan hadis ini, maka nomornya kita yang 6075 itu hadis Aisyah, sementara hadis Anasnya 6076. Ya. Hadis Aisyahnya adalah nomor 6075, sementara hadis Anas ini sanadnya sama, cuma ujungnya berbeda. Ya. Dari Hisham ibn Urwah, ya, dari Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair, maaf, dari Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah pertama meriwayatkan dari ayahnya. Urwah ibn Zubair dari bibinya ayahnya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Hisham bin Urwah meriwayatkan dari Thabit ibn Aslam al-Bunani, murid terdekatnya Anas bin Malik. Tetapi bukan lagi dari Aisyah, tetapi dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhuma. Ya, an Aisyata wa an Anas radhiyallahu an. Nabi ceritanya sama, hadisnya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Nabi lewat di sekelompok orang yang sedang melakukan talqih, ya, atau takbir, penyerbukan kurma, mengawinkan kurma. Lalu Nabi mengatakan, lau lam taf'alu la saluh. Andai kata kalian tidak kerjakan ini, kemungkinan lebih baik, hasilnya lebih baik, jumlah hasil panennya juga lebih banyak menurut Nabi. Ya. Qal, maka ringkas ceritanya, mereka ketika Nabi menyampaikan itu, mereka tidak lanjutkan. Mereka tinggalkan pekerjaan itu. Kemudian kata perawi, fa kharaja shison. Shison ini apa artinya? Buahnya yang jelek, itu yang tadi. Buahnya yang jelek. Sis dalam bahasa Arab, wa huwal busrur radi. Idza yabisa sara hasyafan. Itu yang tadi saya ceritakan, ketika dia sudah matang dia keras. Ya. Keras sekali. Mungkin patah gigi menggigitnya. Itu yang sis. Ya. Sara ketika dia tiba masa panen, hasil kurmanya itu semuanya. Enggak ada yang lembut, enggak ada yang rutab. Ya. Enggak ada yang kurma yang sebagiannya lembut, sebagiannya kuning, enggak ada. Itu lezatnya luar biasa. Sebagian kuning masih kekuning-kuningan, sebagian sudah lunak. Ini enaknya luar biasa. Apalagi kalau kerasnya itu tidak lunak, lunaknya itu bukan lunak lembek ya. Nah, ini yang namanya rutab. Oh, ini luar biasa nikmatnya. Itu tidak ada. Dia mengeras. Mengeras karena tidak dilakukan penyerbukan atau pengawinan tadi. Kemudian Nabi SAW lewat lagi di kebun kurma mereka. Heran dia melihat hasilnya. Kok begitu? Ya. Malinakhlikum, apa yang terjadi pada kebun kurma kalian? Qalu, kata mereka, qulta kadza wa kadza. Dahulu kan kamu mengatakan, andai jangan kalian lakukan atau andai kata kalian tinggalkan lebih baik. Lalu Nabi SAW menegaskan di ujung hadis ini, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih mengerti dalam urusan dunia kalian. Dunia mereka pertanian, pertanian, bertani, bercocok tanam. Kalian lebih mengerti tentang bercocok tanam daripada saya. Itu maksudnya. Jadi ini urusan dunia, sama sekali tidak ada urusan agama. Jangan pula dianggap dibawakan hadis ini kepada urusan agama. Nah, dalam urusan agama Nabi mengatakan, "Wa ma amartakum amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu." Nabi Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Sudah ada kaidahnya. Dalam urusan agama harus ikut Nabi. Jangan buat-buat sendiri. Jangan lakukan improvisasi. Jangan pandai-pandai saja. Harus mengikuti, harus mencontoh, harus meneladani. Kita diwajibkan mengikuti Nabi. Itu urusan agama. Urusan dunia silakan. Ikuti juga aturan-aturannya. Jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai menzalimi. Ya. Ini tuntunan yang luar biasa dari Nabi SAW. Dan dari beberapa hadis yang telah kita baca, nampak bahwanya dia sesuai dengan apa yang disimpulkan di bunyi bab kewajiban menjalankan apa yang dikatakan oleh Nabi berkaitan dengan masalah syariat. Tetapi tidak wajib mengikuti apa yang beliau katakan berkaitan dengan masalah dunia. Ya, dalam perkara dunia. Tidak wajib, bukan berarti tidak. Tidak boleh diikuti, cuma tidak wajib. Ya. Bukan berarti yang mengikutinya dalam urusan dunia ini tidak bagus, justru bagus, justru baik. Tetapi tidak wajib. Apalagi kalau seandainya kita tahu kalau menerapkannya nanti akan ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi seperti apa yang terjadi pada hasil panen kurma ini. Maka dalam hal ini tidak diikuti. Ya, tidak diikuti apa yang diusulkan oleh Nabi SAW. Dan sekarang sudah selesai semua. Nabi SAW sudah meninggal dunia. Urusan agama sudah sempurna diatur oleh Nabi. Sementara urusan dunia juga diatur, tetapi bukan mengatur cara melakukannya, tetapi mengatur jangan sampai urusan dunia ini kita lakukan dengan melanggar aturan-aturan agama. Ya. Melanggar batasan-batasan agama. Tetap kerjakan sesuai dengan ilmu yang kalian ketahui, tetapi jangan lupa agama. Ya. Jangan ingin dengan tujuan ingin mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya dalam urusan dunia, yang halal disikat terus. Yang haram apalagi. Ya. Dan bahkan urusan agama atau perintah-perintah agama dilalaikan. Ini tentu juga dari sisi ini tentu tercela. Ya. Tapi dalam urusan mengurus urusan dunianya kita diberikan kebebasan. Ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian satu bab lagi. Satu bab lagi yang berkenaan dengan Nabi, ya. Dengan berkenaan dengan keutamaan Nabi SAW. Bab yang ke-39. Yang bunyinya bab fadlun nazari ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa tamannihi. Bab keutamaan melihat Nabi dan keutamaan berangan-angan atau bercita-cita melihat Nabi. Ya. Ini luar biasa, bab yang sekarang ini juga menunjukkan keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keutamaan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkannya. Ya, bercita-cita, merindukan untuk melihat Nabi SAW. Ini harus ada. Di dunia kita tidak bisa melihatnya karena dia sudah meninggal dunia. Masa kita dengan dia terpaut jauh 1400-an lebih, 400 tahun lebih. Maka jangan sampai kita tidak berharap untuk berjumpa dengan Nabi. Karena kesempatan untuk berjumpa di akhirat terbuka. Ya. Bahkan di Padang Mahsyar itu kesempatan pertama untuk bertemu dengan Nabi. Dan beliau yang menjanjikan untuk menunggu kita, umatnya. Menanti. Ya. Hadis dalam Sahih Muslim yang telah kita pelajari. Ana alal hawdi antadhir. Saya di telaga menunggu. Kata Nabi SAW. Menunggu siapa? Menunggu kita. Untuk berjumpa dengan beliau. Ya. Ya, kerinduan ini harus kita pupuk terus. Dan kita harus tahu bagaimana berjumpa dengan Nabi. Apa caranya? Sudah dijelaskan oleh agama. Andai kata kita tidak berjalan di atas jalannya, tidak mungkin kita berjumpa. Bila mana kita beribadah tidak sesuai dengan ibadah yang diajarkan, tidak mungkin kita berjumpa. Karena nanti akan dihalau, diusir. Dihalang-halangi orang untuk mendekat ke sumur, ke telaganya, dan untuk mendekat kepadanya. Dan penyebabnya adalah ketika kita membuat dan mengada-ada dalam beragama hal-hal yang tidak dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, satu-satunya hadis, ya. Ada satu hadis nomor 6077. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad ibn Rafi' qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma haddatsana Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahaditha minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفس محمد في يده لا يأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم. قال أبو إسحاق المعنى فيه عندي لأن يراني معهم أحب إليه من أهله وماله وَهُوَ عِنْدِي مُقَدَّمٌ وَمُؤَخَّرُ. Ya. Kata Nabi SAW, demi ya, jiwa Muhammad SAW di tangannya. Maksudnya, demi Allah SWT, karena jiwa Nabi Muhammad di tangannya. Dan jiwa semua makhluknya di tangannya. Ya. Ubun-ubun kita semuanya di tangan Allah. Dikuasai oleh Allah SWT. Ya, nawasina biyadik, ubun-ubun kami di tanganmu ya Allah. Maksudnya Allah yang menguasainya, Allah yang merajainya, mengaturnya. Kapan dia inginkan untuk dipisahkan ruh dengan jasad, tinggal dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tinggal dicabut oleh Allah. Allah yang menjaganya, Allah yang memelihara dan melindungi, dan Allah pula yang menetapkan keputusan yang berkenaan dengan takdir, dengan kematian, dengan kesakitan, dengan musibah dan bencana, Allah yang menetapkannya. Maka Nabi mengatakan walladzi nafsu Muhammadin fi yadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. La ya'tiyanna ala ahadikum yaumun, akan tiba pada salah seorang kamu suatu saat atau suatu hari nanti, wala yarani, dan dia tidak melihat saya lagi. Ini subhanallah merupakan pernyataan Nabi bahwa dia pasti meninggal dunia. Mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa suatu saat salah seorang dari kalian akan tidak akan melihat saya lagi. Ini membuat para sahabat khawatir tentunya. Ya. Membuat para sahabat khawatir, Nabi mengabarkan bahwa akan tiba saatnya nanti bahwa salah seorang dari kalian tidak akan melihat saya lagi. Bahwa beliau pasti meninggal dunia. Dan memang ketika Nabi meninggal dunia pada tahun ke-11 Hijriah, para sahabat masih begitu banyak jumlahnya. Dan mereka tidak lagi melihat Nabi. Ya, tidak lagi melihat Nabi. Kemudian, ثُمَّ لَأَيَّرَانِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ مَأْهُمْ. Kemudian, dia melihat saya, benar-benar melihat saya baginya lebih disukai dan dicintainya daripada keluarga dan anak-anaknya dan harta-hartanya. Untuk melihat Nabi itu lebih berharga baginya melihat Nabi daripada keluarga dan hartanya. Ya. Lebih berharga, lebih disukainya melihat Nabi daripada dia bersama keluarga dan harta-hartanya. Ini kerinduan seorang mukmin, seorang muslim kepada Nabi SAW. Dia sangat mencintai untuk berjumpa dengan Nabi, merindukan untuk melihat Nabi daripada ya, mencintai dan menyayangi keluarga dan hartanya. Ya. Ini makna yang pertama. Ada makna yang kedua, seperti kata Abu Ishaq, ya, bahwa maknanya adalah la ayyarani ma'ahum ahabba ilaihi min ahli wa malihi ma'ahum. Dia melihat Nabi bersama keluarga dan hartanya lebih berharga, lebih mulia, lebih dicintainya ketika dia bersama keluarga dan hartanya tanpa melihat Nabi. Tanpa melihat Nabi. Ini makna yang kedua. Kalau tadi, melihat Nabi lebih berharga, lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya, lebih dicintai daripada keluarga dan hartanya. Yang kedua, mereka melihat, ia melihat Nabi bersama keluarga dan bersamanya juga hartanya, lebih dicintainya daripada dia memiliki keluarga dan memiliki harta yang melimpah tanpa melihat Nabi. Jadi yang terpenting itu baginya adalah melihat Nabi SAW di dunia. Di dunia. Ya, di dunia. Ini kerinduan orang-orang yang saleh, yang bertakwa di masa dahulu. Dan bahkan mereka sangat mencintai orang yang melihat Nabi. Para sahabat yang melihat Nabi. Ini generasi tabi'in yang merindukan untuk melihat Nabi. Mereka sangat menyukai, mencintai para sahabat yang melihat Nabi. Ya. Ya. Para sahabat yang pernah melihat Nabi. Dan mereka sangat merindukan. Dan ada di antara mereka yang bermimpi karena kerinduan dan kecintaan untuk melihat Nabi. Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam mimpi. Mereka berjumpa dan melihat Nabi SAW dengan ciri-cirinya, dengan bentuknya yang asli, untuk mengobati kerinduan mereka. Tetapi mereka tidak juga bercerita-cerita. Mimpi berjumpa melihat Nabi itu bukan untuk diceritakan. Kapan baru tahu? Setelah mereka juga meninggal dunia. Ya, ketika sebagian orang-orang yang ia ceritakan menceritakan kepada yang lain. Barulah diketahui mereka bermimpi melihat Nabi. Dan mimpi bermimpi melihat Nabi memang sebuah kebaikan. Tetapi bukan sebagai tanda bahwa orang ini adalah orang yang akan masuk surga. Menjadi orang yang tingkat ketakwaannya pada tingkat tertinggi. Sehingga dia harus dijadikan sebagai orang yang menjadi panutan. Dan dia memiliki keistimewaan yang banyak. Bukan. Jangan dibangga-banggakan mimpi melihat Nabi. Jangan dibangga-banggakan, kemudian dikuar-kuarkan, disampaikan dalam kepada siapapun juga. Padahal saya sudah melihat Nabi, saya tetap dikatakan begini, begini. Ini tanda-tanda yang tidak baik. Wal-iyadzubillah. Sekian banyak para tabi'in yang bermimpi dengan melihat Nabi SAW, tetapi mereka tidak berkuar-kuar dengan ini. Mereka mimpi karena kerinduan mereka. Dan setelah mereka melihat Nabi dalam mimpi, mereka sudah mendapatkan kebahagiaan dan mereka tidak berbangga-bangga. Itu bukan untuk dibangga-banggakan, tetapi untuk mengobati kerinduan hati mereka untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat Nabi ini adalah sebuah keutamaan. Di dunia ini, makanya mereka yang pernah berjumpa dan melihat Nabi dengan iman, meninggal dalam keimanan, ini adalah predikat yang tidak bisa dicapai oleh banyaknya ibadah. Itu adalah taufik dari Allah, anugerah Allah. Para sahabat itu pilihan Allah. Allah yang memilih mereka menjadi sahabat Nabi. Yang berjuang bersama Nabi. Mengerjakan agama bersama Nabi. Ya. Padahal di masa itu banyak orang-orang, banyak manusia-manusia. Tetapi Allah memilih mereka berjumpa Nabi. Ya. Dan mereka beriman dengan Nabi SAW. Ini tidak bisa diraih dengan ibadah. Itu adalah jabatan atau tingkatan agama dalam agama yang merupakan anugerah Allah. Dan kita mesti mencintai mereka-mereka yang telah berjumpa dengan Nabi dan melihat Nabi dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan beriman. Kita harus mencintainya, menyebut kebaikan-kebaikan mereka, dan mengikuti pemahaman dan pengamalan mereka terhadap agama. Karena mereka yang diceritakan oleh Allah dengan beriman. Allah yang menyebut mereka orang beriman. Allah yang menyebut mereka orang beriman. Bukan manusia. Allah yang mengatakan mereka beriman. وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan bukan jalan orang yang beriman. Siapa orang yang beriman di sini? Para sahabat Nabi SAW. Kemudian Allah mengatakan laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahtash-shajarati. Allah sungguh telah ridha terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah mengetahui isi hati mereka. Ketika Allah mengatakan mereka beriman, bukan secara zahir seperti kita menilai orang beriman. Allah tahu isi hati mereka bahwa hati mereka itu beriman. Sehingga Allah katakan mereka beriman. Allah yang menjamin mereka beriman. Ini yang membuat kita sangat mencintai para sahabat Nabi, karena mereka memang orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabinya, untuk berjuang bersama sahabat Nabinya, untuk mengamalkan agama Islam ini bersama Nabinya, agar kita bisa mengikuti bagaimana cara tuntunan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini, dan yang kedua, kita harus menanamkan kerinduan. Harus ada dalam jiwa setiap muslim kerinduan untuk melihat Nabi. Ya. Kalau di dunia ini tidak mungkin lagi, maka masih ada kesempatan untuk melihat dan berjumpa Nabi di akhirat kelak. Dan ini yang harus kita usahakan. Bukan hanya sekedar merindukan, tapi kita harus berjalan di atas jalan agar kita bisa berjumpa dengan Nabi dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai Allah mengharamkan kita untuk berjumpa dengan Nabi sementara Nabi menunggu kita. Maka belajarlah agama yang ditinggalkan oleh Nabi, berpeganglah kepada pegangan yang ditinggalkan, diwariskan oleh Nabi SAW, Al-Quran dan hadisnya, kemudian terapkan dalam kehidupan kita. Sunnah-sunnah Nabi. Ya, contoh Nabi, tiru Nabi. Ya, bersalawat terus kepada Nabi. Berpegang kepada apa yang diperintah oleh Nabi untuk dipegang. Dari dalam urusan agama. Dan jangan sampai kita menolak dan bahkan menentang sunnah Nabi. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Ini yang penting, karena ini yang menyebabkan kita berjumpa dengan Nabi. Kata Allah SWT, kata disampaikan kepada Nabi ketika Nabi sedih melihat banyak orang yang dihalau dari telaganya dan dijauhkan dari dia. Dia mengatakan, bukankah itu dari golongan saya? Dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat dari perkara-perkara yang baru setelah engkau pergi. Maka kita harus tanamkan kerinduan untuk berjumpa dengan Nabi. Ya, karena ini adalah hasil dari kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kemudian ikuti jalannya. Ikuti jalan Nabi SAW dengan belajar agama dan terapkan dalam kehidupan kita. Inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Dua bab. Dan ini akhir dari pembahasan tentang keutamaan Nabi kita Muhammad SAW. Setelahnya nanti adalah keutamaan Nabi-Nabi Allah yang lain. Yang pertama adalah Nabi Isa AS. Kemudian nanti Nabi Ibrahim AS. Dan yang seterusnya. Nanti akan ada keutamaan-keutamaan para sahabat. Ya. Dari dalam kitab keutamaan-keutamaan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat dari pelajaran kita. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.